Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib alladzina sekarang ya. Bilya'i mutlaqan. Ini ya. Faqala asy-syarih ay raf'an wa nasban wa jarran. Nah, alladzina dengan ya secara mutlak, baik ketika rafa, ketika nasab, ketika jar. Artinya ketika dia rafa, ya, maka dia dengan ya. Dengan nasab, dengan ya begini juga. Ya. Misalkan antum katakan begini, ketika di posisi rafa. Ya. Qama alladina yadribuna al-kafirina. Qama alladina. Tapi perhatikan qama fi'il madi, alladina isi mausul. Ya. Isi mausul mabni ala apa? Mabni ala al-fath. Ya, fi mahalli raf'in. Ra'aitu alladina, alladina juga. Yadribuna al-kafirina. Marortu billadina. Nah, itu semuanya dia makanya disebut secara mutlak raf'an nasban wa jarran fi lughati ahli al-Hijazi. Pada lugah ahli al-Hijaz. Beda dengan kemarin lugah apa? Hah? Tamimiyun yang mereka mendomahkan waw, pakai waw, afan, bukan pakai domah. Pakai waw bukan pakai ya. Jadi kalau di posisi rafa pakai waw. Qama alladuna. Baru nanti ketika fi mahalli jarrin wa nasbin pakai ya alladina. Wa biha jaa at-tanzilu. Nah, dengan lugah ahli al-Hijaz lah Al-Qur'an ini turun alladina itu. Qala alladina istakbaru. Ya, lihat itu. Dia fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari qala. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna. Perhatikan. Alladin yuhibbuna alladina fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari yuhibbu yuqatiluna fi sabilihi safa alam tara ila alladina kharaju ya alladina itu fi mahalli jarrin majrur dengan huruf ila taib bil ya mutlaqan innallaha ma'al ladina darab mudafun ilaih ya dengan amilnya berupa ya ma'a yaitu darab. Falladina fil misalil awal fa'ilun di mana qama alladina. Wa fil misali tsani maf'ulun yuhibbul ladina. Wa fil salisi majrurun bil harfi ila. Ya, alam tara ila alladina. Taib. Wa fil rabi' majrurun bil mudaf. Ya, ma'al ladina. Wa huwa fil jami'i bil ya'i semuanya pakai ya. Wa qawlu wa qad yuqalu alladuna fi halati raf'i. Nah, terkadang dikatakan. Ya. Tai. Makanya Ibnu Malik mengatakan di Alfiyah apa? Ya. Kata Ibnu Malik, wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa, gitu kan? Kata Ibnu Malik. Dan sebagian mereka orang-orang Arab mengucapkannya dengan waw ketika raf'an nataqa. Ya. Ketika rafa dengan waw. Alladuna. Ai fi ha ai fi halat fi halatai an-nasbi wal jarri bil ya, yaitu kalau pakai ya di pos di mahal nasab dan jar aja. Nah, kalau rafa itu di mana? Kalau rafa dia pakai waw alladuna. Wa hiya lughatu aqil uqailin. Ini lugahnya uqail. Ya. Wa yuktabu ala hadhihi lughat ala hadhihi lughah bila main. Dan ditulis ya berdasarkan lugah ini dengan dua lam. Bi khilafihi fi lughati man alzamahu al-ya. Berbeda dengan lugah orang-orang yang mengharuskan pakai ya mutlaqan kayak tadi lugahnya Bani Hijaz, Alul Hijaz. Fa innahu yuktabu bila min wahidatin. Lihat, qala alladina itu kan alnya cuman apa? Lamnya cuman satu ya. Kan al ya. Al alif dan lam. Al. Nah, kalau yang alladuna, lihat waqad yuqalu alladuna, alif, lam dan lam. Namun dibacanya gimana? Alladuna. Ya. Tai barakallahu fik. Lihat di matan itu. Ya, lihat di matan. Di matan asli lihat harokatnya. Mana tadi? Baik, waqad yuqalu alladuna bil waw. Alladuna, itu cara pengucapannya. Taqulu jaa alladuna qamu. Ah, fi mahalli raf'in. Apa? Dia fa'il, jadi jaa. Taib, ra'aitu alladina qamu. Nah, ini dia fi mahalli nasbin, maf'ulun bi. Taib. Marartu bil ladina qamu fi mahalli jarrin. Dengan huruf ba, qala syairuhum, berkata penyair mereka, nahnu alladuna sabbahu sabaha yawman nukhayli gharatan milhaha. Nahnu, kami adalah, ya, ini Bani Uqail ini, penyairnya Bani Uqail ini berbuat apa? Bersyair, kami adalah alladuna. Lihat, apa irobnya alladuna? Khobar dari mubtada nahnu. Kami adalah orang-orang yang sabbahu sabaha, yang menyerang di waktu pagi. Perang pada waktu pagi, nyerang. Yawma Nukhail, pada hari peperangan Nukhail. Ghoratan milhaha, kami menyerang secara tiba-tiba, membuat takut musuh milhaha dan menyakitinya. Jadi rafa nahnu mubtada'un walladuna khabaruhu wassahihu annahu mabniyun ji'a bihi ala suratil mu'rab. Namun yang sahih, kata pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Husabi hafizahullah, namun yang sahih pada alladuna, dia itu kita katakan fi mahalli juga nanti, karena dia mabni. Dia mabni ji'a, yang dia didatangkan ala suratil mu'rab, dalam bentuk ya mu'rab, seakan-akan dia mu'rab. Wa zahiru bina'uhu, namun yang zahir dia mabni. Alal waw, berarti mabninya apa? Mabni alal waw fi halati rafi. Wa alal ya fi halati an-nasbi wal jar. Hadha wadihi ikhwah. Ya. Ada yang mau ditanya sini? Hah? Ada yang mau ditanya? Wadih ya. Baik. Wa qawluhu wa qad tuhdafu ya'uha. Nah, kemudian kata Al-Hattabi rahimahullah taala, terkadang dihadap ya'nya. Ini pada yang mana nih? Allai dan allati. Untuk jamak muannas. Ya, untuk jamak muannas allai dan allati. Wa yuqal allawati, gitu. Nah, terkadang dihadaf ya-nya. Ya. Taib. Yaitu pada allai, allati, dan allawati. Qala syarih, waqad tuhdaful ya'u min hadhihi tsalasati. Terkadang ya itu dihapus dari tiga ini. Tiga itu apa aja? Allai, allati, allawati. Ya. Wa tabqa al-kasratu. Namun kasrahnya tetap ada. Kenapa kasrahnya tetap ada? Dalilan alaiha. Sebagai dalil bahwa ada keberadaannya. Fa yuqal allai allati allawati. Wa qad quri'a qauluhu ta'ala. Nah, dan dibaca ini. Ada yang membaca dari para imam-imam qurra, ya, firman Allah taala wallai ya isna. Ya. Wallai ya isna. Bil wajhain, dengan dua macam bacaan, dengan dua macam bacaan, ya, apakah ada ya-nya atau nggak ada ya-nya. Walam yukra fi sabaati qauluhu ta'ala, namun nggak dibaca dalam qira'ah sabaah firman Allah taala wallati ya'tinal fahishah illa bi isbatil ya, kecuali adanya ya. Ya. Ya, adanya ya wallati ya'tinal fahisyah. dan wanita-wanita yang melakukan fahisyah itu pakai ya semua. Namun yang di ayat tadi surah yang tadi wallai ya isna. Nah, itu ada dua wajah dalam pembacaan imam-imam qurra. Ya, imam-imam qiraah. Ada yang pakai ya, ada yang wallai, ada yang wallai langsung ya isna. Qiraah kita yang mana ini? Surah Talak ini. Pakai ya, ya. Wallai ya isna gitu. Nah, namun yang di surah An-Nisa enggak ada semua. Sepakat semua, ya. Para qurra sabaah membacanya dengan wallati ya, bukan dihadap ya. Namun diisbat ya. Wallati ya'is ya'tinal fahisyah. Baik. Wa qawluhu nahu alhamdulillahilladzi gitu ya. Shadaqana wa'dah. Lihat alladzi isim mausul itu ya pada hak Allah, makanya dikatakan nanti alladzi itu lil aqil apa lil alim? Lil alim. Karena Allah tidak disifati dengan akal, namun disifati dengan ilmu. Ya. Ila akhir wa amsilatuhu. Wa hadhihi ba'du amsilatin nassi. Ini diantara sebagian contoh nas minal isim mausul, dari isim-isim mausul yang nas. Paham ya? Beda antara isim mausul yang nas dan mustarok ya. Ngerti enggak mantok? Kemarin hadir enggak terakhir Sabtu? Nyimak. Nah, paham ya? Kalau yang mustarok dan nas jangan sampai enggak masih bingung nih. Siapa yang masih bingung? Mustarok dan nas apa? Sodik? Hah? Baza. Kalau yang yang nas, alladhi untuk mufrad mudzakkar, allati mufrad muannas. Kalau yang mustarok tuh mau mufrad mudzakkar, pakai mau apa kayak misalkan pakai man. Ya. Ja'a man daraba Zaidan. Ya. Mana sih spidolnya? Habis ya. Saya ganti lagi. Ja'at man dorobat Zaidan, ya kan? Saya ganti lagi. Ja'at man dorobu Zaidan. Ja'at man doroba Zaidan. Ja'a man doroba Zaidan. Kemudian ja'at man dorobna Zaidan. Nah, itu namanya mausul mustarok. Nah, ya, kalau alladuna. Itu mausul apa? Nas apa mustarok? Mujahid? Hah? Kalau wali jago. Masya Allah. Yang lain juga tahu. Ngantem aja. Mujahid. Herin ngerti Herin? Nah. Herin baju cakep banget Herin. Masya Allah. Baju baru ya? Nah, buat lebaran ya. Baju baru alhamdulillah. Beli ya Mas Yudi ya? Enggak. Masya Allah. Baju baru muka lama. Ya iyalah, masa mukanya mau yang baru gimana? Bukan Herlin dong, Herlina. Aneh lagi tadi. Hah? Mana sekarang? Oh, gaya Herlin tuh kan. Hah? Falladhi fil misal al-awwal lil mufrad alim. Ya. Alim ya. Bukan akil. Wa huwa sifatullah. Itu sifat Allah. Sifatun lillah. Namun kalau di buku-buku nahwu yang lain ya, disebutkan alladhi lil mufrad al-akil ya. Itu kalau bukan pada selain Allah. Artinya kita juga enggak bisa nyalain, gampang nyalain ya. Para ulama nahwu yang memperuntukkannya lil akil. Ya kita ambil takdirnya, asumsi yang paling baik itu untuk selain Allah. Naam. Walati fi misalil mufradati al muannasi wa hiya mudafun ilaih. Walladani fi misal fi salisi pada contoh yang ketiga lil musanna mudzakkar fi halati raf'i wa mubtada. Ya. Alladani itu ya, di contoh yang ketiga. Oh ya. Kemudian Di contoh yang keempat apa? Rabbana arinal ladaini. Ya. Adallana. Itu ya. Aladaini fi rabi fi halati nasbi wa huwa maf'ulun bih. Ya. Kemudian alladina fil khamis alladina ja'u min ba'dihim gitu ya. Ya. Itu fil li jam'il mudzakkar wa huwa mubtada. Walai fi sadis li jam'il muannas wa huwa mubtada. Yaitu contoh yang mana? Walai ya'isna minal mahid. Nah, ini yang tadi yang isyarat kata pensyarah ada dua wajah dari para qurra. Ada yang isbatul ya, ada yang dihadaf ya. Taib barakallahu fik. Wallati fi sabi' li jam'il muannas aidan wa huwa mubtada. Ya, wallati ya'tinal fahishah yang ini ajma'a ya qurra usabah ala isbatil ya. Ya. Ini yang para ulama qurra yang tujuh bersepakat akan diisbatkannya. Ya. Wa taqulu fil musanna al muannas ja'atil latani qamata. Ra'aitul lataini qamata. Ya. Ini dia sama kayak isim isyarah kalau dia musanna. Kayak kalau dia musanna ada isim isyarah. Yang rajih dia mabni juga, bukan mu'rab sebagaimana pada isim isyarah ketika hadani, hadaini itu yang rajih juga dia adalah apa? Ulun, mabni. Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni. Kan udah diterangin. Maka juga isim mausul yang musanna, yang rajih dia juga mabni. Ra'aitul lataini qamata, marartu bil lataini qamata, wa taqul fi misali allawati. Ini ada tiga macam bacaannya. Allai, allat, allati dan allawati yang semuanya ya-nya boleh di hadaf kecuali tadi pada firman Allah wallati di surah An-Nisa. Ini kalau di selain surah itu enggak ada lagi. Kan kalau di surah An-Nisa itu ijma' qurra membacanya dengan isbatul ya. Ya karena hakada ya Al-Qur'an ini turun demikian. Ya. Kita enggak boleh, oh boleh kok. Nak aja kita ngarang-ngarang sendiri. Taib. Wa taqulu fi misali allawati ja'at allawati kumna wa ra'aitu allawati kumna marartu bil lawati kumna wa qad taqaddama misalu al-ula walladuna walhamdulillah. Sudah berlalu ya. Ula dan alladuna. Alladuna lugah mana tadi? Hah? Ini. Hah? Uqail. Uqail. Bukan Tamimi, Uqail. Baik. Wal mustarak sittatu alfat. Nah, kalau tadi antum udah ngerti mustarak udah enak. Udah enak dari sini pas bahas ini. Ya. Ada 6 lafaz. Pertama man, ma, ayyun, al, zu, za. Ya. Zunya itu bukan temannya yang asmaus sittah, bukan. Zunya ini maknanya alladhi, ya. Zu maknanya alladhi. Taibarakallahu fik. Ya. Fa hadhihi sittatu tutlaqu 'alal mufrad, yang namanya mustarak berarti dia dimutlakan kepada mufrad, musanna, wal majmu', al mudzakkar min dzalika kullih wal muannas. Semuanya tadi. Ya. Taib. Wa qawluhu wal mustarak qad taqaddama ta'rifuhu. Mustarak sudah berlalu definisinya. Ya. Al lafdu al mukhtas. Ya, kalau mustarak apa? Kalau mustarak al maudu li ma'anin mukhtalifatin bil lafdin wahidin. Yang dia diperuntukkan untuk berbagai makna, mufrad, mudzakkar ya. Atau mufrad muannas, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas itu bil lafdin wahidin dengan lafaz satu aja. Apakah salah satu dari ini? Man, ma, ayun, al, zu, za. Ya. Perhatikan ada al. Nanti kalau fi'il mudhari kemasukan al, antum jangan keder. Kok fi'il ada alnya? Ambil kemungkinan itu adalah al mausulah. Ya, alnya adalah apa? Al-mausulah. Namun Ibnu Hisham di syarah Qatar, bukan di syarah Qatar. Di syarah Sujuru Dahab hanya menetapkan itu khusus untuk fi'il mudhari. Al-mausulah yang masuk ke fi'il itu hanya khusus masuk ke fi'il mudhari. Ikhtiari kata beliau, ya. Bukan pada daruratus sihr, itu di syarah Sujuru Dahab. Tabarakallahu fikum. Fahadihi qawluhu. Fahadihi sittatu tutlaqu ala al-mufrad ila akhir ay tu'rafu bi annaha lil mufradi. Ya. Maka di ini diketahui bahwasanya mausulah yang mustarakah ini untuk mufrad au li ghairihi atau yang lainnya mudzakkaran kana au muannasan bidomiril a'id alaiha, dengan domir a'id ke alaiha yang kembali kepadanya. Kayak tadi saya contohkan, ja'a man daraba zaidan. Mana domir a'idnya itu yang kembali kepada man? Ja'a man daraba zaidan, mana domir a'id? Fa, domir mustatir taqdiru huwa yang menjadi fa'il dari daraba. Sama ja'at man darabat zaidan. Berarti mana a'idnya? Iya. Domir mustatir jawazan takdiru hiya yang menjadi fa'il dari dorobat. Gitu ya, gampang ya. Ngerti. Fa'inkana mufrodan mudakaran kanal mausulu kadalik. Nah, kalau dia mufrod mudakar, berarti mausulnya demikian pula. Ja'aman koma. Ay alladhi. Ay alladhi. Wa'inkana mufrodan mu'anasan kanal mausul kadalik. Ja'at man komat ay alladhi. Wa'kis alahadal alahada al-musanna wal-majmu'a mudhakkaran aw wa mu'annasan. Kis. Nah, apa kis? Kiaskanlah. Analogikanlah. Bukan ciumlah. Ciumlah lagi mantok. Aduh, anak ngeliat mantok jadi aus ini. Iya. Antum bagaikan ini padang sahara panas. Bismillah. Ya. Taib. Qala wa tustamalu man lil aqil. Nah, ini lil aqil ya. Kalau alladzi pada Allah. Alladzi pada Allah. Ya. Kalau man ada enggak pada Allah? Ada dalam hadis. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Amintum man fis sama. Loh kok Al-Qur'an kok antum bingung? Amintum man fis sama. Mungkin untuk malaikat kan. Kok malaikat? Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Terus malaikat, antum merasa aman dari malaikat? Apa malaikat bisa memberikan manfaat mudarat? Berarti man itu siapa? Allah. Oke, okay, Asy'ariyah. Asy'ariyah aja enggak gitu. Kalau Asy'ari kan man fis sama, man yang berkuasa. Ya. Ya, manis taula. Ala sama begitu. Atau fis sama. Nah. Jadi ketika beliau mengatakan man lil aqil, berarti ini kena nakat juga ya, kena kritikan juga dari para ulama berarti ya. Kenapa? Karena nanti Allah juga diberikan isi mausul juga bisa pakai man. Kata Nabi, irhamu man fil ard. Ya. Rah, sayangilah segala man fil ard. Segala yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka zat yang ada di atas langit akan merahmati kalian. Berarti man juga diisi mausul diberikan pada Allah. Berarti ini lil aqil, ya kita ganti lil alim. Wa ma li ghairil aqil, dan juga pada li ghairil aqil, li ghairil alim. Taqulu fi man yujibuni man ja'aka. Ya, apa i'rabnya tuh? Yujibuni man ja'aka. Apa? Coba di sini. Dio, ayo dio ngi'rabnya dio. Yujibuni man ja'aka. Yuk jibuni ayat diri yuk di Irop. Yuk jibu dulu. Fil mudori. Nunnya nun apa itu? yujibu. Kan a'jaba yujibu, enggak ada nunnya kan? Berarti lam fi'ilnya adalah huruf ba, a'jaba yujibu. Berarti nunnya nun apa tuh dia? Al mas'ul dia, lasta mas'ulan ya Syekh Manto. Sa'as'aluka ba'da hadza insyaallah. Incer. Giran yang ditanya orang lain dia yang jawab. Dio. Hah? Nun wikoya. Tapi ba'da ikhbari manto. Iyakah? Arab tahada. Tapi terus. Ya-nya apa? Ya-nya apa? Ya-nya domir. Maf'ulun bi aja. Baru nanti fi mahalli nasbin. Kan dia domir. Kalau domir, yang namanya mabni gak boleh kita katakan maf'ulun bi, fa'il. Gitu. Jangan. Berarti ya-nya domir. Domir apa itu? Mutasil. Mabni apa? Murob. Berarti mabni namanya domir. Mabni ala apa? Ala sukun. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih muqaddam. Ya, berarti mannya apa irobnya tuh? Dio. Man isim mausul mustarok. Taib. Mabni atau murob? Mabni. Mabninya ala ish? Ala apa? Ala sukun. Fi mahalli? Fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Mubtada atau khabar? Fa'il. Fa'il. Insyaallah. Fi mahalli raf'in. Udah enggak bisa dikibulin dia sekarang. Dia jago dia. Ntar ketemu Miki, Miki suruh irab lagi sama dia. Hah? Hey, Miki ngirab lo katanya. Ada Zaidun, nah, apa irabnya? Waduh. Ya, taib, manjaka. Jaka apa irabnya dia? Belum kelar. Hah? Jaka, fil madi. Mana fa'il ja'a? Huwa domir mustatir huwa. Kaf, apa irabnya kaf? Nah, enggak boleh gitu. Masa mudhofun ilaih? Masa fi'il jadi mudhof? Kaf mudhofun ilaih? Ajib, irob planet Mars itu. Enggak ada irob di bumi kayak gitu. Hah? Yang benar, Dio. Kafnya apa? Sebutin, kaf itu apa? Isim, fi'il, huruf apa? Kalau di isim sebagai apa? Huruf-huruf apa? Kaf apa? Ayo, mantap. Domir mutasil. Mabni atau apa? Fi mahali? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Ah, masya Allah. Jaka fi mahali apa, Manto? Raf'in. Fi mahali raf'in. Ah, ngaco dia. Yang benar apa, ikhwah? La mahala laha minal irob. Alah. Udah. Kholah, salah. Udah. Udah benerin. Revisi mang skripsi. Ya. Taib. Nah, kayak begitu irobnya. Ya, taqul yujibuni man ja'aka. Orang yang datang kepadamu itu membuatku kagum. Nah. Taib. Jadi fa'ilnya itu domir apa? Itu mausul itu tadi man. Taib. Wa man ja'atka. Lihat tuh. Man ja'atka. Pokoknya dia sama aja. Ya, dia sama aja. Untuk makna yang berbeda-beda. Wa man ja'aka. Berarti fa'ilnya mana dari ja'a? Alif tasniyah. Taib. Ya. Dia hamzah, kan ada hamzah itu ja'a. Tapi ada fa'il, boleh diganti. Ja'aka. Karena sama aja kan? Ja'aka, gitu kan? Wa man ja'ataka. Berarti fa'ilnya ini ya, alif tasniyah yang muannas. Alif tasniyah muannas. Wa man ja'uka fa'il waw. Nanti waw itu menjadi a'id ya. Keman? Wa man ji'naka. Ya. Nun inas nanti ya, dia yang menjadi a'id kepada man. Wa taqul fima ma mausul ini mustarok jawaban liman qala laka sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepada anda istaraitu himaran au atanan. Au himaraini, au atanaini, au humron, au utunan. Aku membeli seekor keledai atau atan. Ya, atan itu apa? Keledai betina. atau dua himar, atau dua keledai betina, atau humuron. Humur jamak dari himar. Atau utunan. Utun jamak dari atan. Atau keledai-keledai betina. Tayy barakallahu fikum. Istaraitu himaran. Nah, dia kan ngomong itu semua tuh. Ya. Keledai itu akil atau ghairu akil? Baik. Itu kan tadi mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas. Ya, maka antum jawab. Yujibuni mastaraitahu. Ya. Membuatku kagum apa yang engkau beli. Nah. Taib. Itu pada apa? Yang kalau dia memberi himaran. Kalau dia memberi atanan, mastaraitaha. Kalau dia membeli himarain atau atanain, mastaraitahuma. Ya, kalau dia memberi humuran, himar-himar, mastaraitahum. Kalau dia memberi utunan, betina-betina, wa mastaraitahunna. Ah, masya Allah. Itu indahnya lugah, ya, bahasa Arab. Ma'arafa faza hadha qabla hadha. Ya, sebelum ini faza enggak tahu ini, ya enggak? Tahu enggak faza? Setelah ini udah tahu belum? Udah. Berarti udah ngerti ya. Incer-incer ntar dia ditanya, dicercer. Suruh ngirap kalau begitu. Ah. Mana lagi tadi? Waqad yuk kasu dalika. Ya, terkadang dibalik yang demikian itu. Fa tustamalu man ligoiril akil. Ligoiril akil kita ganti tadi apa? Ligoiril alim. Terkadang ya, apa namanya? Man itu digunakan untuk yang ghairu akil. Nahu, contoh. Ya. Faminhum may yamshi ala batnih. Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Wa tustamalu ma lil akil. Kan kalau tadi yang orang beli himar itu hanya untuk yang ghairu akil ya. Nah, terkadang maknya untuk yang berakal. Ma mana aka antas juda lima. Lima kolak tu lima. Maknya itu kan kembali kepada akil, itu Adam. Lima kolak tu biadaiya. Juga ada tu ayat. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Ya. Apa irabnya ma? Ma mausul mustarok. Mabni ala sukun fi mahali rof'in. Fa'il dari sabbaha. Telah bertasbih kepada Allah. Itu berarti mencakup juga yang berakal kan? Mantok berakal. Kodok juga berakal. Kodok berakal enggak? Kita anggap enggak. Tapi dia masuk dalam cakupan ini. Iya. Tembok, dia pohon, akil enggak? Nah. Banyak tanah, semua bertasbih kepada Allah kan? Ya, ghairul uqala. Semua berakal, bukan uqala. Namun Allah pakai ma. Mantok berakal juga. Bertasbih pada Allah. Inklet. Tasbihnya cuma ini doang sih. Bismillahi Allah majadib nasyaiton. Hah? Aduh. Lemah. Lemah dia. Hah? Lemah banget. Perlu diterapi. Mau terapi enggak? Terapi lilin. Lanjut. Riandi, antum ketawa banget. Seneng banget antum yang ketawain mantau ya. Oh, ketawa paling geli ini. Seneng banget deh kalau mantau dicengin. Tuh. Kacau mantau. Ya, ntar gak bisa balik kali mantau. Aduh. Cegat ya. Cegat ya. Kita kawin sama orang Sunda. Iya. Amin. Amin. Enggak ada yang mau kan. Ada lagi lanjut ya. Jam berapa nih? Udah jam 2 ya. Eh, lapar nih. Hah? Libur. Omikron. Sekolah jadi online lagi. Kita aja nih yang enggak ada online-online. Bodoh amat. Online-onlinean. Ya. Enggak ada online-onlinean. Ah. Qala syarih wa tustamalu minal man lil akhir. Man juga digunakan untuk yang akil. Ya. Al-aula lil alim. Ini udah berulang ya, yang lebih utama pakai alim. Ya, karena man juga digunakan untuk Allah. Ya. Bikasri lam ai man qama bihi al-ilmu. Bil alim itu lil alim itu yang ada ilmu, orang yang ada pada zat yang ada ilmunya. Li'annahu yustamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena juga digunakan untuk Allah. Ka qaulihi jalla jalaluh wa man indahu ilmul kitab wa man indahu ya kayak tadi amin tu man fis sama irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ya ai alladhi ya wa man al wa man indahu wa walladhi indahu ilmul kitab dan zat yang di sisinya lah ilmu tentang kitab itu kitab yang dimaksud sini apa Al-Lauhul Mahfud. Wala yutlaku alaihi akilun. Dan enggak diitlakan kepada yang akil. Lianna asma'ahu wa sifatihi tawqifiyatun ay la tasbutu illa bil kitabi was sunnati. Ya. Dan tidak diitlakan kepada Allah akil. Kita tidak katakan Allah punya nama Al-Akil. Atau akil. Nah, ya juga Allah tidak punya sifat akal, namun yang ada Allah punya sifat al-ilmu, punya nama al-alim. Al-alim itu mubalaghah dari alim. Sigoh mubalaghah dari alim. Karena nama-nama Allah wa sifatihi adalah tauqifiyatun. Sifatnya tauqifiyah. Maksudnya apa? La tasbut tidak ditetapkan, tidak tetap kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak boleh ngarang-ngarang. Ai barakallahu fik. Wa qawlu pada contoh yang tadi diirab oleh Dio ya, yujibuni man ja'aka. Faman fil misalil awal bi makna alladhi wa fis tsani bi makna allati. Ya, man ja'atka. Wa fis tsalis bi makna alladani, ya kan? Wa man ja'aka. Wa fil rabi bi mana allatani wa man ja'ataka. Wa fil khamis bi mana alladina. Ya. Taib. Ja'uka. Wa fil sadis bi mana allati atau allai atau allawati. Ya. Yang pada mana tadi? Man ji'naka. Wa hiya fil jami' fi mahalli raf'in. Semuanya man tadi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa arafna annaha bi mana alladhi au allati au ghairihima bil a'id. Nah, ada a'idnya nanti. Ada yang kembali. Ya, pada contoh manja'uka berarti a'idnya waw, kembali ke man. Manja'atka a'idnya domir mustatir hiya. Nah, dan seterusnya. Wa qauluhu au atanan, ya. Antum mengatakan kepada orang yang mengatakan pada antum istaraitu himaran, istaraitu atanan, himarain, atanain, humuran atau utunan. Antum jawabnya yujibuni mashtaraitahu, mashtaraitaha, tergantung tadi dia ngomongnya apa. Atanan hiya unsal himari. Nah, himari betina. Ya. Keledai betina. Wala yuqal atanah. Enggak perlu disebut atanatum. Ya, enggak perlu disebut atana. Dia sudah atan itu adalah himar betina. Wa kunyatuha ummul hils. Kunyahnya nih ummu hils bi kasril ha wa sukunil lam kama fil qamus. Ya, ummul hils. Jadi ada ini hunaka maktubatan. Ada dua maktubah. Al-ula ummu iryat wa tsaniyah ummul hirs. Nah. Ayo, mana di antara keduanya Mas Manto? Iriat. Umu Iriat. Biar disengit. Warubba maqalu lil atan himaratun. Terkadang mereka orang-orang Arab memanggil atan himarah, pakai muannas. Wa qawlu aw humuran, humur bidomil ha wal mim, humur ya, bukan humrun tapi humur. Jam'u himar, jamak dari keledai-keledai jantan. Qala ta'ala ka'annahum humurun mustanfirah. Baik. Wa qawluhu utunan, ini jamak dari apa? Atan. Bidomil hamzati wa ta'i wal almusannah fauqa jam'i atan. Dia lebih apa? Dia jamak dari dengan didomahkan hamzah utunan dan ta yang musanna tufauq ya, yang ada dua titik di atas, jam'u atanin. Dia jamak dari atan. Wa qauluhu yujibuni mashtaraitahu ila akhir. Wa huwa mithlu ma taqaddama fi yujibuni man ja'aka. Sama seperti yang man ja'aka. Ya, tergantung. Yujibuni mashtaraitaha berarti dia belinya tadi apa? Atan. Yujibuni mashtaraitahum berarti dia belinya tadi apa? Humur. Nah, dan sekitarnya. Tanbihun. Ini ada sedikit perhatian. Hum ya. Lihat, kan tadi disebutnya apa? Pas dia belinya humur, yujibuni mashtaraitahum, gitu ya. Nah, hum ternyata digunakan untuk apa? Untuk humur. Humur akil, ghairu akil. Ghairu akil. Kalau dia akil, dia sekelas sama pajak. Dia enggak ghairu akil. Ya kan? Nah. Hum domirun. Nah, namun ada sedikit catatan di sini dari pensyarah. Ini bagus. Hum, kalimat hum pada contoh yang diberikan oleh At-Tabi, yujibuni mashtaraitahum, dia hum itu domir la yustamalu illa li jama'ati dzukuril uqala. Nah, ini berarti kritikan buat Al-At-Tabi ya. Hum itu domir yang tidak digunakan kecuali untuk jamaah mudzakkar yang berakal. Ya. Wa qad ista'malahu al-musannif rahimahullah li ghairil uqala. Sedangkan di contoh musannif Al-Hattabi penulis kitab Mutamimah menggunakan kalimat hum untuk ghairil uqala, yaitu untuk humur, fi qawlihi wa mastaraitahum. Wa hadha khata'un, ini keliru. Wa sawabu ayyuqala wa mastaraitaha. Ini yang paling benar dan ini sahih ini. Kama yuqal, sebagaimana antum katakan al-kutub istaraituha. Begitu kan? Kutub. Dia kan kutub itu jamak ghairu akil, berarti di muannas. Ya. Antum katakan al-buyut istaraituha. Rumah-rumah saya sudah beli. Al-buyut fi tambun istaraituha. Nah. Gitu kan? Nah. Bukan istaraituhum, istaraituhum bukan. Wala yuqal istaraituhum, wallahu a'lam. Ya. Wa qawlu faminhum may yamshi ala batnih. Hada misalun listi'mali man fi ghairil akil ala khilafil asli. Ini menyelisihi hukum asal. Karena hukum asalnya man ya dipergunakan untuk yang berakal. Kan man yamsi ala batni, yang berjalan di atas perutnya, yaitu hewan. Ya. Fa inna man, fa inna man yamsi ala batni, karena makhluk yang berjalan di atas perutnya la yakunu akilan, itu bukan berakal. Nahu lima qalaqtu bi adayya. Hada misalun istimali mal lil akfil akil. Ai fi liman khalaqtuhu ya. Wa huwa Adam alaihi salam. Ya, cukup ya. Nanti ba'da asar lataiful isyarah, setelah itu kita butauhid. Wasitiyah kemungkinan libur karena saya mau ada keperluan ke Jakarta ngambil barang bentar. Besok seperti biasa insyaallah. Malam ada dars buat sama Ustaz Abdurrahman, santri lama ya. Santri lama. Santri baru berarti jam 6 qiraah aja. Faris. Ya. Udah selesai belum Faris? Lumatul apa? Silsilah Rasail semuanya. Baru pembatal kemarin. Ah, selesainlah biar besok. Ini kiraah baru sama santri lama. Al-usul min ilmi usul. Santri baru kiraah sama santri lama. Kalau enggak salah dipesan sama Ustaz Abdurrahman cuma buat santri yang disakan aja ya. Yang kalau ngers kalau mau ikutan. Hah? Pagi. Pagi, ya. Paginya itu sebelum dares. Enggak ada nyuruh antum nginep sini juga. Enggak muat juga. Kalau nginep sini juga di atas sono. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.